man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih Syafi'iyah dari kitab Nailul Raja Sarah Safinatun Najah karya Al-Alama Ahmad Asy-Syatiri rahimallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan membasuh dua di antara hal yang dianjurkan dalam wudu, yaitu membasuh dua telinga, maka di halaman 104 di kitab Nailul Raja disampaikan bahasanya membasuh dua telinga yang dianjurkan itu sebanyak 12 kali. 3 kali bersama wajah. Kemudian dan ini statusnya adalah ghusl, membasuh. 3 kali bersama kepala, statusnya masah. Kemudian 3 kali setelah mengusap kepala istiqlalan, secara mandiri, secara independen. Kalau tadi bareng dengan rambut kepala, kalau ini mandiri dan sendiri. Kemudian salatun 3 kali lagi ba'dahu setelah itu istidharan. Maka saya akan bacakan dari Ruyatul Muna untuk memperjelas kalimat ini. Di Ruyatul Muna disampaikan bahasanya di antara sunnah wudu adalah mengusap dua telinga dengan air yang baru, bukan air yang nempel di tangan. Dan yang diusap adalah zahir dan batin dari daun telinga. Yang dimaksud dengan zahir, bagian luar dari daun telinga, adalah yang di dekat kepala. Dekat rambut kepala itu disebut dengan zahir daun telinga. Dan yang dimaksud dengan batin daun telinga adalah bagian dari daun telinga yang dekat dengan wajah. Maka ini berarti batin. Dan yang afdal untuk tata cara mengusap dua telinga adalah dimasukkan ujung jari telunjuk di dua lubang telinga, kemudian diputar-putar di lekuan-lekuan daun telinga. Sedangkan dua jempol itu ada pada zahir daun telinga. Jempol zahir ini telunjuk batin daun telinga. Kemudian ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu yubillu rahataihi, hendaklah dia basahi dua rohahnya. Rohah itu ini telapak bagiannya. Dia basahi dua rohahnya. Maka di telapak tangan itu ada jari-jari, ada rohah. Maka ini jari-jari, terus kemudian selain jari-jari, ini namanya rohah. Maka selanjutnya dia basahi rohahnya. Ini telapak yang bukan jari-jari ya. Telapak yang kita bilang telapak tangan dibasahi dengan air, kemudian ditempelkan di batin dua daun telinga. Demikian dilakukan salasan 3 kali. Dan dia usap daun telinga bersama kepala salasan 3 kali alal qawli bi annaha minhu. Menimbang pendapat yang mengatakan bahasanya daun telinga bagian dari kepala. Dan dia basuh, dia guyur, dia basuh daun telinga bersama wajah salasan tiga kali. Pas ngusap, pas basuh wajah, daun telinga juga dia basahi sebanyak tiga kali. Sehingga jumlah tunasibil uduni, sehingga total jatah dari daun telinga dari air wudu itu adalah tis'u masahatin, adalah 9 kali usapan, wa salatsu ghusalatin, dan 3 kali basuhan. Maka idealnya dalam madzhab Syafi'i untuk daun telinga, maka dia saat basuh wajah maka daun telinga juga diguyur sebanyak 3 kali, maka ini 3 kali basuhan. Kemudian saat kemudian mengusap rambut kepala, maka sekalian juga mengusap 2 daun telinga. Kemudian, dan ini usapan. Setelah itu ngambil air baru dipakai untuk mengusap daun telinga secara independen, secara independen, dan ini juga dianjurkan 3 kali. Dan ini statusnya juga usapan. Kemudian yang tadi disebut dengan istidharan itu adalah dengan membasahi wa salatsun ba'dahu istidharan, ini adalah setelah selesai mengusap 2 daun telinga secara mandiri, maka kemudian 2 telapak tangan dibasahi, kemudian ditempelkan ditempelkan di zahir, maka ditempelkan atau di batin, ditempelkan di batin, berarti di sini ditempelkan di batin yang dekat dengan wajah, ditempelkan ke batin bagian dalam daun telinga, dan begini dilakukan sebanyak 3 kali. Ini yang dimaksud dengan wa salasun ba'dahu istidharan. Maka ada 3 kali setelahnya, dan ini bentuknya usapan karena ini membasahi 2 telapak tangan kemudian ditempelkan. Nah, kemudian kita lanjutkan fasal yang baru tentang air. Maka air itu atau sebelumnya, maka air ketika kemasukan najis, maka ada 3 rincian. 2 diantaranya disepakati ulama, 1 diperselisihkan. Yang pertama adalah air sedikit kemasukan najis dan berubah, maka ulama sepakat air itu air najis. Kemudian air banyak kemasukan najis, yang tentu karena airnya normalnya karena najisnya sedikit, maka air tidak berubah. Ulama sepakat kalau airnya ini tetap suci, tidak menjadi najis. Maka 2 hal ini disepakati. Kemudian ada yang ketiga yang diperselisihkan, air sedikit kemasukan najis, kemudian tidak terjadi perubahan fisik air, warna, rasa atau baunya tidak berubah. Maka ulama berselisih pendapat. Apakah air ini jadi air najis ataukah tidak najis. Maka Hanabila Syafi'iyah mengatakan airnya airnya menjadi najis. Lain halnya dengan Malikiyah, karena Malikiyah dalam masalah air tolak ukurnya adalah berubah. Nih, tolak ukurnya adalah berubah, mau sedikit mau banyak sama saja. Kalau malikiyah, tolak ukurnya berubah. Ya, jika tidak ada perubahan, ya maka dia suci. Ya, maka di safinah disampaikan oleh penulis rahimallahu taala, faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu terbagi menjadi dua macam, sedikit dan banyak. Dan definisi sedikit, matuna kulatain, kurang dari dua kullah. Dan definisi katsir adalah dua kullah atau lebih. Al-qalil, dan air yang sedikit itu, yatanajjasu, menjadi najis, manakala najis itu jatuh padanya, meskipun fisik air lam yataghayyar, tidak berubah. Wal kathir, sedangkan air yang banyak, la yatanajjasu, tidaklah bernajis, tidaklah jadi air najis ketika kemasukan najis, illa, kecuali jika berubah rasanya, warnanya, ataukah baunya. Penjelasannya di Nailul Roja, definisi air, dia adalah satu materi yang lembut, syafafun, jernih, yang dia berwarna mengikuti warna wadahnya. Wadahnya berwarna coklat, maka airnya kelihatannya seperti coklat, dan seterusnya. Kemudian kalimat selanjutnya, kalimat setelahnya di Nailul Roja itu cerminan dari akidah Asy'ariyah. Yakhlaqullahu araya inda tanawulihi. Allah menciptakan hilang dahaga saat orang meminumnya. Artinya air itu tidak memiliki potensi untuk menghilangkan dahaga. Namun Allah ciptakan hilang dahaga saat orang meminumnya. Arti airnya itu sendiri tidak bisa menghilangkan dahaga. Dia tidak punya potensi untuk menghilangkan dahaga. Ini kalimat ini cerminan dari akidah Asy'ariyah yang meniadakan dan mengingkari al-asbab, mengingkari sebab. Maka mereka mengatakan api itu tidak membakar, air itu tidak membasahi, pisau tajam itu tidak memotong, dan seterusnya. Dan seterusnya, makan itu tidak mengenyangkan, dan seterusnya. Namun mereka katakan Allah menciptakan kenyang saat orang makan, Allah menciptakan memotong saat orang itu pakai pisau, Allah menciptakan membasahi saat orang itu diguyur air, Allah menciptakan terbakar saat api bersentuhan dengan kertas dan yang lain. Namun api itu tidak membakar, air itu tidak membasahi, dan seterusnya. Mereka mengingkari al-asbab, dan mereka tidak meyakini adanya kudrah atau potensi benda-benda untuk menimbulkan ini dan itu. Dan akidah yang benar dalam hal ini adalah mengakui realita. Mengakui realita bahasanya api itu membakar, air itu membasahi, makan itu mengenyangkan, dan minum itu menghilangkan dahaga, dan seterusnya. Namun kita katakan, dan Allah Maha Kuasa untuk tidak mewujudkan, karena Allah adalah musabbibul asbab, Allah lah yang mewujudkan sebab. Maka ketika Allah berkehendak, bisa saja sebab itu tidak mewujudkan musabab dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, api tidak membakar Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Wal qulatani, dan dua qulah dalam bahasa Arab, qulah itu artinya dua gentong yang besar. Secara syariat, air yang timbangannya adalah 500 ritel bardati takriban kurang lebih, dan 562 ritel dan plus setengah ritel tarimiyah kurang lebih juga. Wa mamiqdaru, dan air yang kadarnya kalau pakai jarak atau pakai al misaha ukuran fil murabba segi empat. Jadi kalau pakai ukuran segi empat, maka ya dua kulah adalah satu wadah yang misaha ukurannya dhira'un wa rubu', satu seperempat hasta dengan menggunakan tangan orang yang normal, dan satu seperempat hasta ini panjang, lebar dan dalam. Wa fil mudawwar, dan untuk benda yang bulat, maka dua kullah adalah bi dhira'il yadi al-mu'tadilah aydan, dengan pakai hasta tangan yang normal adalah dua setengah hasta untuk dalam dan satu hasta untuk diameternya. Ya, penjelasannya, air terbagi dilihat dari hukumnya menjadi dua macam, dan ini pembagian yang dianut oleh tiga madhab, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, terbagi menjadi sedikit, yang itu kurang dari dua kullah yang syar'i, dan air sedikit ini punya ketentuan khusus, dan air yang banyak yang definisinya adalah dua kullah atau lebih walau hukmun, dan dia punya ketentuan khusus. Sedangkan mazhab Maliki tidak mengenal tolak ukur sedikit dan banyak, karena tolak ukur yang mereka pakai berubah atau tidak berubah. Sedikit dan banyak itu terminologi Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, kalau bedanya, kalau Syafi'iyah dan Hanabilah tolak ukurnya dua kullah. Kurang dari dua kullah itu sedikit, sedangkan dua kullah ataukah lebih itu banyak. Kalau Hanafiyah tolak ukur sedikit dan banyak itu pakai riak air. Maka jika kemudian tangan digerak-gerakkan untuk bikin riak air, kemudian riak itu sampai ke ujung, maka berarti dia sedikit. Ini ember, maka kita masukkan tangan dan kita gerak-gerakkan, maka timbullah riak, dan riaknya berjalan sampai pinggir ember, maka dia sedikit. Namun jika tangan digerak-gerakkan itu riak tidak sampai ujung, maka dia banyak. Kolam, lempar batu timbullah riak, dan riaknya tidak sampai pinggir kolam. Nah, maka dia banyak. Dan kalau dibikin riak dan riaknya itu sampai tepi, sampai terlihat sampai tepi, nah dia sedikit. Tapi kalau riaknya tidak sampai tepi, sudah hilang, sudah habis sebelum sampai tepi, maka berarti dia air yang banyak. Maka jika air itu sedikit, maka dia kena najis, manakala yata najis, dia menjadi najis manakala kejatuhan najis padanya, meskipun tidak terdapat perubahan fisik. Artinya atau penjelasannya, ketentuan untuk air yang sedikit adalah tanajus, adalah menjadi najis dengan semata-mata mulaqatihi, air ini berjumpa dengan najis, meskipun tidak terjadi perubahan fisik. Hada demikian demikian ketentuannya, ilam takun an najis satu ma'fuan anha, jika najis yang najis yang mendatanginya itu bukan najis yang ma'fu. Kalau najisnya adalah najis yang ma'fu yang dimaafkan, berarti tidak najis. Demikian juga ini ketentuannya, ini berlaku walam yakun al-ma'u waridan, manakala bukan air yang mendatangi najis. Maka Syafi'iyah membedakan antara air mendatangi najis atau najis mendatangi air. Kalau air mendatangi najis, air sedikit itu tidak jadi najis. Air sedikit itu tidak jadi najis. Misalnya air mendatangi najis orang cebok, itu air sedikit mendatangi najis. Kalau dia jadi najis, maka berarti najis terus. Maka kalau dia najis, maka jadi najis terus. Namun air mendatangi najis, itu air sedikit mendatangi najis, itu tidak najis. Sehingga cebok itu membersihkan. Sehingga cebok pakai air itu membersihkan. Namun kalau najis mendatangi air dan airnya sedikit, meskipun tidak terjadi perubahan, maka airnya jadi najis. Maka jika najis itu najis yang ma'fu, maka lam tadurra, maka tidak membahayakan air, air tetap suci. Apa definisi najis ma'fu atau contohnya? Seperti najis yang najis tersebut tidak bisa ditangkap oleh pandangan mata yang normal, mutlakan sama sekali. Itu ada najis namun tidak kelihatan. Mata orang normal enggak min dan enggak punya kelainan, enggak melihatnya. Namun di situ ada. Maka ini najisnya ma'fu. Inda Ramli demikian menurut mutlakan, demikian menurut Imam Ramli. Namun kalau Ibnu Hajar Al-Haitami memberikan persyaratan dengan syarat yang ma'fu yang tidak kelihatan oleh mata tadi, la takuna alla takuna min mughalladhin, bukan dari najis mughalladhah. Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar dirinci yang tidak kelihatan oleh mata itu, jika tidak kelihatan oleh mata itu adalah najis mughalladhah, najisnya anjing ataukah babi, maka meskipun tidak kelihatan tetap tidak ma'fu. Tetap tidak ma'fu. Yang ma'fu itu manakala bukan najis mughalladhah, misalnya air kencing. Ini ada air kencing di sini, non karena sudah kering, sudah kena terik matahari dan seterusnya, tidak kelihatan wujudnya dengan mata normal, maka dia jadi najis yang ma'fu. Contohnya najis yang ma'fu yang lain adalah bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Apa tolak ukur darah mengalir? Inda syaqqi udwin minha, ketika dirobek salah satu anggota badan dari hewan tersebut ketika dia hidup. Wahiyah dan bangkai semacamnya adalah makana kal wazari, semacam wazar, ada yang mengartikan tokek, ada yang mengartikan cecak, atau yang lebih kecil dari itu, misalnya cecak. Copot, kita robek atau kemudian kita copot ekornya, maka tidak ada darah yang mengalir. Maka ketika dia jadi bangkai, maka ini bangkai yang ma'fu. Akan tetapi al-afwa anha masrutun, akan tetapi ma'fu karena najis tersebut ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, la tughayyiru ma waqa'at fihi, najis ma'fu tadi tidak mengubah air yang kejatuhan ya, air yang dia jatuhi. Ya, kemudian yang kedua, bangkai yang tidak memiliki darah mengalir tadi tidaklah dilemparkan atau ya, dimasukkan ke air setelah dia mati. Ila kecuali jika yang melemparkannya adalah angin atau binatang. Air atau binatang. Dan Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan demikian juga manakala yang melemparkannya adalah anak kecil yang belum tamyiz. Cicak mati kemudian terlempar oleh angin masuk ke air yang sedikit, maka itu najis yang ma'fu. Atau yang lempar adalah anak kecil yang belum tamyiz. Kemudian tadi disampaikan syarat ketentuan untuk air sedikit tadi, au kana al-ma'u al-qalil waridan ala najasati. Ketentuan untuk air sedikit tadi tidak berlaku manakala air sedikit mendatangi najis. Air sedikit jika itu jadi najis manakala, meskipun tidak berubah, manakala didatangi oleh najis. Kalau air yang mendatangi najis, maka airnya tidak najis. Maka jika air sedikit yang mendatangi najis, maka dia tidak menjadi najis gara-gara bertemu dengan najis. Illa kecuali intaghayyara, jika dia berubah karena najis. Atau zada wasnuhu, atau timbangan air tersebut bertambah gara-gara ketemu najis. Semula dia beratnya sekian, kemudian sekian jadi sekian koma karena setelah ketemu najis. Atau timbangannya bertambah disebabkan najis yang bercampur bersamanya. Atau kemudian lam yutahhir al-mahal alladhi warada alaihi, atau dia tidak membersihkan tempat bernajis yang dia datangi. Nah, ini ketentuan untuk air yang sedikit kemasukan najis, meskipun tidak berubah dia najis, kecuali dua hal tadi, manakala najisnya ma'fu atau manakala airnya yang mendatangi najis. Bagaimanakah dengan benda cair non air? Wa hukmu sa'iril ma'i'at, sedangkan ma'i'at benda cair yang lain, sa'ir yang lain selain air ketentuannya, baik benda cair tersebut jumlahnya sedikit ataupun banyak, sama dengan ketentuan air yang sedikit. Maka minyak goreng tentu dia masuknya bukan air namun benda cair. Meskipun dia banyak, maka ketentuannya sebagaimana ketentuan air yang sedikit, yaitu dia kemasukan najis jadi najis, kecuali jika najisnya adalah najis yang ma'fu. Maka ketentuannya adalah ketentuan air yang sedikit dalam semua yang disebutkan, kecuali dalam masalah datang mendatangi. Kecuali dalam masalah datang mendatangi, ila anal warid minha ka ghairihi. Kecuali kemudian benda cair yang mendatangi, maka dia seperti yang lainnya. Maka beda antara mendatangi dan didatangi khusus berlaku untuk air, tidak berlaku untuk benda cair. Kemudian wal kathir, air yang banyak dua kula ataukah lebih tidak menjadi najis kecuali jika berubah rasanya, warnanya ataukah baunya. Penjelasannya, ketentuan untuk air yang banyak dia tidaklah najis dengan semata-mata berjumpa dengan najis, namun dia menjadi najis jika berubah rasa, warna atau baunya, meskipun perubahannya sedikit. Dan dalam masalah ini tidak ada beda antara najis yang ma'fu dengan yang tidak ma'fu, najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan, ketentuannya sama. Seandainya zala at-taghayyuru bi nafsihi, ada air banyak kemasukan najis berubah, kemudian perubahan tersebut menjadi hilang dengan sendirinya, tidak diapa-apain, tidak ada rekayasa manusia, campur tangan manusia, kemudian dia berubah dengan sendirinya, maka tahura, maka dia suci. Atau bitarhi ma'in fihi, dengan ditambahi air, air banyak berubah karena najis, kemudian ditambahi air lagi, kemudian berubah, sehingga perubahannya hilang, maka tahura, dia jadi suci. Atau ditambahi air, meskipun air mustakmal ataupun air najis, kemudian ternyata kemudian perubahan itu menjadi hilang, maka tahura, dia suci. Namun tidak menjadi suci manakala yang ditambahkan kepadanya adalah misak, kasturi atau za'faron. Kemudian seandainya jatuh pada air yang banyak, najasatun muwafiqatun lahu fi sifatihi, jatuh pada air yang banyak ini najis, yang najis tersebut sifatnya sama dengan sifat air, dia jernih seperti air, najis tersebut tidak punya bau sebagaimana air, sama persis. Artinya rasa, warna dan bau si najis sama dengan air, kemudian najis. Dicontohkan semacam kencing yang sudah, kencing yang jernih yang sudah hilang baunya, yang tidak memiliki bau. Maka di sini disampaikan kutirat bi asyadi sifati, maka diandaikan dengan sifat yang paling menyengat, maka seperti warna tinta, kalau warna maka warna tinta, kalau bau, bau kasturi, kalau rasa maka rasanya cuka. Fa in taghayyara, maka taghayyara taqdiran, maka jika kita andaikan terjadi perubahan, padahal tidak berubah, cuma diandaikan. Diandaikan air ini mengalami perubahan. Bi sifatin minha, dengan sifatnya, maka seandainya dia itu berubah menurut pengandaian, maka tanajasa, maka dia menjadi najis. Wa illa fala, jika tidak maka tidak. Kemudian seandainya jatuh ke dalam air, baik air tersebut sedikit ataupun banyak, tahirun, materi suci, mukhalitun, yang bercampur dengan air, yustaghna anhu, namun air tidak membutuhkan, tidak membutuhkannya, bisa mandiri tanpa benda suci tersebut, semacam dia kecampuran kejatuhan za'faron atau air mawar. Maka jika kecampuran benda suci, maka jika dia berubah dengan perubahan yang banyak, tolak ukur banyaknya, menghilangkan namanya, sehingga air tersebut menjadi air mawar, tidak lagi jadi air. Misalnya benda suci yang lain sabun, maka dia menjadi air sabun, tidak lagi jadi air. Lam tajus atau haratu bihi, maka tidak boleh bersuci dengannya. Dan dalam kondisi ini airnya namanya suci pada dirinya, namun tidak mensucikan. Air sabun, air mawar dan seterusnya, kama huwa zahir, sebagaimana jelas. Wa illa, namun jika benda suci tersebut itu tidak bisa lepas dari air, Biangkan atahir al-madhkur, karena benda suci tersebut mujawiran bertetangga dengan air, semacam kayu, semacam ranting, semacam minyak, atau la yastani al-ma'u anhu, atau benda-benda yang air itu tidak boleh tidak membutuhkannya, kama fi maqarihi wa mamarihi, sebagaimana di tempat dia berdiam diri atau di tempat yang dilewati oleh air, maka tidak boleh tidak dia harus bercampur dengan tanah, bercampur dengan sejumlah tumbuh-tumbuhan. Awkana taghayyuru yasiran, atau perubahannya itu sedikit, tidak sampai berubah menjadi air sabun, kena sabun namun tidak sampai jadi air sabun, tidak menghilangkan nama, maka tidak mengapa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.